Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in astaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adhani Allahu wa iyyakum minannar. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu berkaitan dengan fatwa beliau tentang orang yang menikah. Nah, barakallahu fikum, menikahi seorang wanita yang tidak disebutkan maharnya sampai mati, belum disentuh. Maka namarakulahikum, fatwa beliau adalah wanita tersebut namarakulah mendapatkan mahar misil, kemudian dia harus menjalin masa idah, dan dengan pernikahan itu dia mendapatkan warisan dari suami. Dan ternyata keputusan dan fatwa yang disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ini sesuai dengan keputusan Nabi alaihi wasallam pada kasus yang sama. Yang dengan itu diambil faedah bahwasanya namarakallahu fikum, ketika bahwasanya pernikahan itu harus ada mahar. Yang kedua namarakallahu fikum, tidak disebutkan mahar dalam akad tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan. Bagi pernikahan yang akadnya tidak sebutkan maharnya, maka wajib memberikan mahar misil, gitu ya. Khairulillah marhamukumujian para kalau. Maka pada pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini adalah berkaitan dengan namarakalafikum, bahwasanya yang namanya mahar itu tidak ada haddul aqal wal akthar, nggak ada batasan besar kecilnya, nggak ada. Namarakallahu, bahkan berupa tepung saja boleh. Yang kedua bahwasanya mahar berupa makanan boleh. Boleh mahar permen boleh. Namarakallahu fikum. Nek gelem. Ikhwalibillah marhamakumusian barakallahu fikum. Ini yang akan kita bahas namarakallahu fikum pada pertemuan kali ini. Tapi sebelum kita membahas namarakallahu fikum lebih lanjut di hadisnya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, kita akan baca terlebih dahulu hadisnya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Naam, man hafdhal hadis falyaqra. Thank you. Ya belum. Nah. Imra'atan minna. Imra'atan minna. Fafariha biha Ibnu Mas'ud. Nah, barakallahu santum. Hadirin rahimakumullah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram beliau ini nah barakallahu fikum yang menikah dengan seorang janda ya di Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram bapaknya sahabi beliau juga sahabi Jabir sahabi bapaknya sahabi Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari Al-Ansari Al-Ansari menikahi seorang janda ya alasannya karena apa ketika Abdullah bin Amr bin Haram meninggal dunia ya beliau meninggalkan ya anak-anak wanita nawara kelam sementara Jabir ya, sebagai yang namorakulafikum yang tertua merasa punya tanggung jawab untuk mengurus adik-adiknya namorakulafikum pertimbangannya kalau menikah dengan perawan apalagi sebaya dengan adiknya gak iso namorakulafikum gak iso didik ini, gak bisa bergaul ya dolanan bae akhirin awara kelawikum. Nek podo-podo nomi kan dolanan wae ya awara kelawikum. Sekali fitnah makum. Nah ini awara kelawikum jadi konsep kita. Nah, ketika apa kita memberikan apa istilahnya awara kelawikum dalam tarbiyah ya awara kelawikum. Sekali fitnah makum. Kita memberikan pengarahan terkait dengan pergaulan. Ya sama santri. Ada santri besar, ada santri kecil awara kelawikum. Nah kalau nama besar sama kecil gabung nama warakulaf. Yang besar gak bisa dewasa. Yang kecil dewasa karbitan. Nama warakulaf. Jadi nanti susah di itu darah. Jadi nama warakulafikum. Yang tepat ya nama warakulafikum. Ya bergaul seusianya itu yang bagus. Nama warakulaf. Makanya Jabir bin Abdillah milih. Yang sudah pengalaman nama warakulafikum. Ya karena punya tanggungan adik-adiknya yang harus dirawat. Khalifatullah Muhammad. Kata Jabir bin Abdullah, ya bukan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda. Man a'ta fi sadaqi imra'atin sawiqan aw tamran faqad istahalla. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, barang siapa yang memberikan mahar kepada seorang wanita, baik berupa sawiq, sawiq itu hubbun mashuna. Ya. Ya, ya namarakallahu fikum, biji yang dipanggang. Ya. Wa yuthanu. Ya. Wayusratu wayukal. Demikian dikatakan oleh Syekh Muhammad Musyarif Samin rahimahullah. Jadi biji. Entah biji gandum. Entah biji. Ya. Nam. Jagung. Entah biji apa saja. Nam warakulah. Khalifat namakumah. Jadi. Terkadang kita bahasakan sawik itu tepung. Nih. Tepung. Jadi biji-bijian. Dipanggang, setelah itu digiling. Digiling, barakallahu fikum. Yeah. Bisa langsung dimakan atau diolah dengan olahan-olahan yang lain. Itu namanya apa? Sawiq. Ya qalibitlah barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'ta fi sadaqi imra'atin sawiqan. Para siapa yang telah memberikan dalam maharnya kepada seorang wanita. Nye, baik berupa sawiq, sawiq tepung, nah biji-bijian, atau biji-bijian apa saja. Atau tamron. Atau Na'am warakallahu fikum tamar. Ya khali fitnah makum. Perhatikan ya khali fitnah makum. Siaknya ya. Di sini na'am warakallahu fikum sawiyakan maupun tamran. Itu bentuknya nakirah. Nakirah fi siyaki mana? Syaratih. Na'am warakallahu dalam penjelasan ahli usul. Itu termasuk na'am warakallahu fikum. Konteks yang memiliki faedah umum. Nih. Sehingga ya khadifin ketika ini dimaknai secara umum. Berarti mencakup. Ya, baik sedikit maupun banyak. Sak cakupan, sak kilo, rong kilo, telung kilo. Gak masalah. Nawarakulah. Bahkan satu ton. Iya. Boleh. Nawarakulah. Nah disitu nawarakulah. Diambil faedah nawarakulah. Gak ada batasan. Dalam apa-apa. Mahari itu. Kan gitu ya. Ya kalau fitnah mukmu karena keumuman ini, ya dari sisi banyak banyak sedikitnya na'amaraklaw mau se satu kilo kalau dia mau ya enggak apa-apa na'amar boleh, ya kalau fitnah mukmu demikian pula tamar mau satu kilo mau dua kilo mau 10 ton ya boleh na'amaraklaw ya kalau fitnah pada mukmu jangan pada klaw kenapa di sini disebutkan dalam bentuk apa nakiroh fisya kisyar. Ya. Bentuknya nakirah dalam konteks syarat. Yufidul umum. Na'amaraqlaf. Ya, berfaedah umum. Ya. Bapak ini maupun sedikit, ya, bisa. Banyak pun sedang juga bisa. Khadifidullah ma'amaraqlaf. Jami'an ma'amaraqlaf. Yang kedua, na'amaraqlaf. Perhatikan ya khadifidullah ma'amaraqlaf. Bahwasanya, di sini Rasulullah SAW menyebut sawiqan wa tamr. Dua-duanya dalam makanan. Faya cuzu fil mar mahri. Maka boleh dalam bab mahar untuk memberikannya dalam bentuk makanan. Ya enggak harus dengan emas ya, nah mahar itu. Nah, warakallahu fikum. Enggak harus dengan duit, nah warakallahu fikum. Ya. Ya kalau duit lah warakallahu fikum, warakallahu fikum. Ya, makanan boleh. Ya. Pokoknya segala sesuatu yang bermanfaat. Ya. Dan yang penting nah warakallahu fikum, manfaat tersebut adalah manfaatun mubahah, manfaat yang mubah. Nah, warakallahu. Ya kali fitnah marakum jail barakallahu. Ya, kalau manfaatnya muharramah la yajuz. Ya, sama dengan jual beli, enggak boleh. Jual beli itu harus na warakallahu fikum, ya, manfaat dan manfaatnya harus mubah. Kalau manfaat muharram boleh gitu berjual belikan, enggak boleh. Demikian pula na warakallahu fikum, ya, mahar dalam bab ini. Tapi sekali lagi na warakallahu, mahar dan pernikahan dan jual beli itu beda. Ya. Ya kalau fitnah marah kemudian para kafir. Nah, jadi misalnya saya nikahi putri Anda dengan mahar misalnya ya. Berupa ya. Nam alat musik gitar misalnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena alat musik nam kharibitlah makmumah. Musik itu haram. Haram. Nah, warakallahu fikum. Ya. Kharibitlah makmumah. Syahat warakallahu fikum. Ya. Sa'am abah. Ya. Mau enggak mau. Kamu mau enggak mau bahwasanya musik itu haram. Rasul mengatakan dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari riwayatnya. Nam Hisham ibn Amr. Namr. Rasulullah SAW mengatakan. Sataku min ummati aqwam akan ada dari kalangan umatku satu kaum yastahillunal hira. Ya, mereka itu akan menghalalkan hira. Hira itu adalah perzinaan. Zina haram ya. Dan itu di akhir zaman nanti ya, akan ada satu umat dari umat Nabi Muhammad ini yang menghalalkannya. Ya. Wal harira, demikian pula sutra wal khamra ya khamr wal ma'azif dan alat-alat musik. Sehingga kalau alat musik engkau jadikan sebagai mahar enggak boleh karena manfaatnya manfaat muharramah ya manfaat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala fala yajuz. Ya khalifatun rahmakum. Adapun kalau makanan ya monggo tapi afan kalau misalnya ini maharnya daging babi enggak boleh. Nah, warakallahu fikum ya. Karena haram lah warakallahu fikum. Ya. Ini maharnya daging ular. Ya, enggak boleh. Mana haram lah makruf. Ini marnya daging macan makruf, enggak boleh. Ya, meskipun makanan, tapi itu makanan yang haram. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum mengharamkan itu. Barakallahu fikum. Ya. Binabin minas siba. Ya. Allah mengharamkan segala sesuatu, segala hewan yang memiliki barakallahu fikum bertaring dari kalangan hewan-hewan yang ya buas ya. Wa bi mahlabin minat tuyur ya, dan punya paru tajam dari kalangan barakallahu fikum burung-burung. Jadi enggak boleh barakallahu fikum. Gitu ya. Jadi boleh kalau mau apa makannya halal barakallahu fikum. Ya qarib itnah mukmu. Ya. Bagaimana kalau makanan curian? Barakallahu fikum. Makanya halal barakallahu fikum. Ya. Ya qarib itnah mukmu jangan barakallahu fikum. Halalin barakallahu fikum. Tapi hasil korupsi 2,71T barakallahu fikum. Ya. La haula wala quwata illa billah. Pakai mahar barakallahu fikum. Ya. Ya qarib dilihat kalau misalnya dia enggak tahu, ya. Barakallahu fikum. Enggak tahu kalau itu hasil nyuri atau hasil apa gitu barakallahu fikum. Kan enggak itu, enggak harus tanya-tanya, ini hasilnya dari mana gitu. Ya, enggak boleh kan tanya-tanya. Ketika dia enggak tahu barakallahu fikum, ya. Terima-terima saja barakallahu fikum. Ya. Kalau enggak tahu enggak ada itu, enggak ada konsekuensi apa-apa kan gitu. Kalau tahu barakallahu fikum ya, asan dia itu. Di apa? Ditolak. Karena itu termasuk muharramah. Kan itu ya. Allah alam biswa. Ikhwadi fitin rahmi wa rahmakum syami'an barakallahu fikum. Faqati istahal. Kata Nabi SAW, maka sungguh dengan itu, ya, maka sudah halal. Ya, di sini ikhwadi fitin rahmi wa rahmakum. Halalnya. Barakallahu fikum. Ya, apa yang ada pada wanita. Dari barakallahu fikum. Ya, sesuatu yang paling berharga pada mereka itu hanya dengan barakallahu fikum mahar. Barakallahu fikum. Sehingga mahar itu harus ada. Enggak boleh tidak ada. Itu bedanya antara apa? Antara barakallahu fikum mahar dan jual beli. Jual beli barakallahu fikum. Mas, ini berapa? Iya. Jadi dikasih harga, harganya gini, terus kalau saya itu, ini hibah bagi antum. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Tapi kalau ini enggak boleh, hibah enggak boleh. Terus mas, hibah saja, mas kanggo sampean hibah saja, enggak boleh, harus dikasih mahar. Ya, harus dikasih mahar. Ya, kalau itu lah, ini namara kalau bukti bahwasanya antara jual beli dan pernikahan itu beda. Ya, kalau itu lah, maksudnya para kelafiku. Nah, wanita datang kepada Nabi SAW mengatakan saya hibahkan diri kepada anda, ya Rasul. Dipandang sama Rasul, dilihat. Nah, barakallahu fikum. Ya, lihat ujung rambut, ujung kaki. Nah, barakallahu fikum. Ternyata, nah, barakallahu fikum, Rasulullah SAW tidak berkenan. Tidak berkenan. Ya, kharifitlah barakallahu fikum, barakallahu fikum. Ya, tahu seperti itu. Ya, ada sahabat yang berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, nikahkan saya dengan dia. Nah, barakallahu fikum. Ditanya, kamu punya apa? Oh, enggak punya apa-apa ya Rasulullah. Wes, pulang, cari sesuatu. Pulang dia. Cari sesuatu. Ya. Suruh apa? Suruh cari mahar. Nah, barakallahu fikum. Ya. Kalau sama Rasulullah SAW, ya, seorang wanita menghibahkan boleh, tapi yang lainnya enggak boleh. Harus dengan mahar. Dan itu khususan Nabi SAW menikahi wanita dengan tanpa mahar. Ya, tapi kalau yang lainnya harus dengan mahar. Maka mahar itu harus ada dalam pernikahan. Ya khali fitin rahimani wa rahmukumullah. Ya, dan ya khali fitin rahmukumullah, perbedaan berikutnya antara pernikahan dan jual beli bahwasanya ya khali fitin rahmukumullah. Ya, mahar itu bukan semata-mata iwat. Ya. Kalau saman itu iwat. Ya. Saman wal musman itu harus jelas. Tahu apa saman ya? Saman wal musman itu harus jelas. Ini musman. samanya duit saya, nak barakallahu fiik. Harus jelas. Kan itu ya. Tapi kalau mahar enggak boleh. Ya. Meskipun tidak disebutkan. Enggak jelas. Itu perbedaan berikutnya terkait dengan apa? Bahwasanya ya, nikah itu beda dengan apa? Jual beli. Khalifatullah rahimakumullah jami'an wa barakallahu fiikum. Dari sini ya khalifatullah rahimakumullah terkait dengan mahar itu ada tiga kondisi. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya khalifatin rahimah rahmatullahi wabarakatuh. Nah, kondisi yang pertama, mahrun mu'ayyana. Wadah. Nah, mahrun mu'ayyana. Ya, musamma mu'ayyan. Disebutkan dan ditentukan. Ya, maharnya ini. Maharnya ini. Wadahna barakallahu fiik, maka dia diberikan sebagaimana apa? Ta'yinnya. Ya. Saya nikahkan Anda ya dengan putri saya misalnya dengan mahar mobil Cadillac. Maka mobil Cadillac itulah yang akan diserahkan sebagai mahar. Karena itu adalah musamma mu'ayyan. Yang kedua, ghairu musamma wa ghairu muayyana. Qalibitlah marhamakum jazakallahu barakallahu fikum. Naam. Maka na'am barakallahu fikum yang semacam ini ya. Yeah. Wanita yang dinikahi dengan mahar ghairu muayyana maka dikasih dengan mahar misil. Fatihan amarakallahu fikum. Mahar misil. Yang ketiga, na'amarakallahu fikum, ya. Ya qalibitlah makmumah. Yang dipersyaratkan tidak adanya. Dipersyaratkan tidak ada mahar. Ya, mempersyaratkan tidak ada mahar. Maka ini enggak boleh. Na'amarakallahu fikum. Ya qalibitlah makmumah. Jadi, dia nikah sama orang dengan persyaratan, ya. Na'amarakallahu fikum. Dengan syarat tidak ada mahar. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Qaribitlah makmumah. Ya, walaupun persyaratan itu datang dari pihak wanita. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun persyaratan itu datang dengan apa pada pihak dari pihak wanita. Jadi, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Ya. Sampai nikah sama saya, syaratnya enggak pakai mahar. Wih, enak banget ya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Qaribitlah makmumah. Syaratnya enggak pakai mahar. Jadi berarti kan dari pihak wanita. Enggak boleh. Tapi di sini khilaf nih para ulama terkait dengan keabsahannya. Keabsahan nikah pada namara kalau model mahar semacam itu. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan nggih la yasih, la yasih nikah. Nikahnya enggak sah. Namara kalau. Sementara yang lain mengatakan yasihun nikah, nikah nam maaf fasad syarat. Qaribatlah makmumah barakallahu fiik. Ya. Sah nikahnya, tapi na barakallahu fiikum syaratnya fasid. Jelas ya? Warajih yang pertama. Ya, warajih yang pertama sah apa nikahnya tidak sah. Ya. Sehingga ketika na barakallahu fiikum ada yang na barakallahu melakukan tindakan semacam itu, maka dia harus memperbaharui ya, memperbaharui nikahnya dengan menyebutkan mahar. Sudah ya. Ya qalibitlah marhamakum. Berbeda dengan pendapat yang kedua, maka tidak perlu na'amarakallahu fikum memperbaharui nikahnya. Ya, cukup na'amarakallahu fikum dia berikan mahar begitu saja. Tapi yang rajih yang pertama, dia harus memperbaharui nikahnya. Allah a'lam bishawab. Ya qalibitlah marhamakum jazakallahu barakallahu. Dari hadis ini na'amarakallahu fikum diambil faedah yang pertama. Yatullu ala anna shadaqi laisa ruknan asasiyan fi aqdin nikah. Nah. Qaribatullah makum. Ini na'amarakallahu fikum Khalifatun rahmatullah. Istimbatnya beliau. Asyih al-Bassam rahimahullah. Nah, warahmatullah. Bahwasanya mahar itu bukan rukun. Rukun mendasar. Bukan rukun yang mendasar. Khalifatun rahmatullah. Warahmatullah. Tapi posisinya seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, warahmatullah. Ya. Ya, khalifatun rahmatullah. Harus. Ya, ada. Nah, warahmatullah. Dalam apa? Dalam pernikahan. 6. Tapi yang dimaksud telesa ruknan, nih, asasian, maksudnya na'amwarakullahi wabarakatuh, lesa ruknan asasian fil akad. Nih. Jadi dalam akad na'amwarakullahi wabarakatuh, memang boleh kita enggak nyebutkan mahar. Dan sah-sah saja na'amwarakullahi wabarakatuh. Nih. Tapi ketika pernikahan itu tanpa nyebutkan mahar, dia tetap mengeluarkan mahar. Tapi dalam akad na'amwarakullahi wabarakatuh, boleh tidak disebutkan maharnya? Boleh. Jaya. Faham ya? Na'amwarakullahi wabarakatuh. Makanya di sini beliau mengatakan, laisa ruknan asasiyan fi akdin nikah. Antum perhatikan itunya. Ya, konteksnya ya. Na'amwarakullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi, kalau ada akad nikah tanpa menyebut mahar, ya, berpengaruh enggak dengan akadnya? Enggak. Tidak berpengaruh. Akadnya sah. Jelas ya? Ya khalifatullah marhamukum insya'an barakallahu. Ya. Tapi sekali lagi, ketika itu terjadi, maka seorang suami ya harus memberikan mahar. Makanya kita katakan, mahar itu harus ada. Itu yang bedakan antara apa? Antara Rasul dan kita semuanya. Ya. Khalifatullah marhamukum insya'an barakallahu. Walaysa iwadun maksudan lidatih. Wadih na'am warakullahi wabarakatuh. Ya, kalau iwadun maksudan lidatih itu al-bay'. Jual beli. Dan ini bukan jual beli. Wa innama huwa ya, takrimatun. Wa innama huwa takrimatun. Wa maziyah ramziyatun. Ya, yuqaddimuha al-zuj li zujatihi. Na'am warakallahu. Ya, jadi mahar itu merupakan nam penghormatan dan simbol ya, dari seorang suami kepada seorang istri dari ya, tanggung jawab. Ini loh, saya itu mampu. Nanti ya, ketika kita menjalankan pernikahan, saya mampu untuk menghidupi kamu. Ya. Memberikan na'am warakallahu kecukupan bagi kamu. Bismillah. Kan gitu ya. Ya khalifatullah makmum. Jadi, ya, takrimatun waramziyatun namaraklafikum. Yang diberikan kepada seorang suami kepada istrinya. Kahadiyatin au nihlatin. Nam. Ya khalifatullah makmum. Seperti hadiah. Namaraklafikum. Seperti hadiah. Ya khalifatullah makmum. Jangan baraklafikum. Nah. Demikian kata na'amarakallahu fikum syih al-Bassam rahimahullah. Kemudian yang kedua. Liza oleh karena inilah kata beliau. Jaza antakuna hadil asya al-yasirah sadaqan. Oleh karena itulah na'amarakallahu fikum diperkenankan. Ya, hal-hal yang ya, yasir. Ya, menjadi mahar. Bayangkan sawit. Ya, dari konteksnya yang nakirah fi syakil syart itu ya yasih ya meskipun hanya 1 kilo. Ya, yasih meskipun hanya setengah kilo. Yasir sekali, sangat remeh sekali kan gitu ya. Saya sawit 1 kilo berapa? Ya. Tepung lah, namaraku. 1 kilo berapa? Terigu aja paling berapa? Ya. Pernah beli tepung terigu? Nih, berapa ya? 10.000, 11.000. Nah, barakallahu. Khalifatun sangat itu. Sangat apa? Remeh. Nah, barakallahu. Nah. Khalifatun mahmum. Wa tuqaddu mahran idza lam yujad ma huwa aghla minha. Dan bisa dipersembahkan sebagai mahar ketika tidak ada didapati yang lebih mahal daripada itu. Boleh. sampai dalam kasus yang lain, dalam riwayat yang lain, walau khotaman min hadis. Ya. Meskipun hanya cincin dari besi. Nawarakallahu. Ya. Khalifatnakum. Dalam riwayat yang lain, ya, bina lining. Ya. Nikah maharnya 2 sandal. Sandal satu pasang, ya. Nawarakallahu. Ya. Yang paling mahal misalnya nawarakallahu. Tapi kalau sandalnya sandal Hermes, ya. Sandalnya nawarakallahu fikum yang merek-merek itu ya mungkin mahal. Ya. Yeah. Kalau naik saja berapa? 1 juta berapa? Nawarakallahu fikum. Qarifit nawarakallahu fikum. Ya, sandal jepit ya. Yeah. 10.000 ya, nawarakallahu fikum. Ya qarifit nawarakallahu fikum. Artinya boleh nawarakallahu fikum walaupun hanya dengan sesuatu yang ya yang remeh nawarakallahu. Ya qarifit nawarakallahu fikum. Kemudian faedah berikutnya disebut oleh Syekh Al-Bassam. Wayatul anna wajul ala anna syari'ah yuraghibu fi zawaj wal ikdam alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya syariat ini ya menghasung ya kepada pemeluknya untuk nikah. Yang belum nikah segera nikah, yang sudah nikah tambah lagi. Nah, warahmatullahi. Ya, tambah lagi. Ya qad fitnah marhamakum. Nih, dan dalam syariat sangat mudah sekali. Nah, warahmatullahi. Ya qad fitnah marhamakum jami'an barakallahu. Memang kata para ulama mudah-mudah sulit sih nah warahmatullahi nikah itu. Ya, dari sisi ini lah mudah saja. Ya qad fitnah marhamakum jami'an barakallahu. Ya. Yuraghibu fi zawaj wal ikdam alaihi. Ya, menghasung untuk ya menikah dan maju dengan dalam proses itu, pada proses itu. Ya qad fitnah marhamakum jami'an barakallahu. 6. Wa la yamna'u minhul faqr. Dan jangan sampai kefakiran menghalangi seorang untuk ya menempuh jenjang itu. Qad fitnah marhamakum jami'an barakallahu. Ya. Insyaallah iya kunu fuqara yughnihumullah. Kalau mereka fakir dengan nikah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepada mereka. Masyaallah. Jadi para ulama anamaraka para pengin sugih nikah nawarakallahu fikum. Nggih. Nikah itu membuat orang sugih kaya nawarakallahu. Hadirin paham kemudian para. Nah, kemudian yang berikutnya inna la buta minas sadaq. Maka dalam pernikahan harus ada mahar. Ya, saya katakan seperti itu. Jadi yang tidak menjadi rukun asasi. Ya, mahar itu bukan rukun asasi. Itu hanya pada apa? Akadnya. Jadi pada akad nikah. Walaupun tidak menyebutkan mahar. Enggak apa-apa. Tapi mahar itu harus dikasihkan. Nawarakallahu. Maka saya sebutkan tadi nawarakallahu fikum. Ada 3 kondisi. Nih. Mahar itu ada 3 kondisi. Yang pertama muayyanah musamma. Mahar yang ditakyin, mahar yang disebutkan. Yang kedua ghairu musamma. Nih, mahar yang tidak disebutkan, tidak ditentukan. Dan yang ketiga, mahar yang dipersyaratkan tidak adanya. Nawarakallahu. Maka ini yang enggak boleh. Yang terakhir. Ya qad fitnah mukmin barakallahu. Nah, meskipun sedikit, meskipun barang yang remeh, nawarakallahu. Ya qalifitnah. Sehingga jangan bayangkan mahar, mahar itu harus cincin emas, kalung, gelang. Ya harus itu, nawarakallahu. Atau mahar itu harus rumah dengan segala perabotnya, ya. Atau mobil, ya. Ya qalifitnah makumusya'an barakulahikum dan lain sebagainya. Ya qalifitnah makumusya'an barakulahikum. Dalam bab itu kan tidak ada ketentuan maksimal minimalnya. Pokoknya dikasihkan manfaat. Manfaat mubahah. Nih, maka itu sudah boleh. Meskipun yasir. Meskipun remeh. Ya qalifitnah makumusya'an. Tapi harus ada yang namanya mahar. Harus. Itu yang membedakan antara kita umat Nabi dengan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Yang memiliki khususan boleh menikahi wanita dengan tanpa mahar. Kemudian yang berikutnya, nah barakallahu fikum, disebutkan oleh Syekh Al-Bassam, inna shadaqa yakunu bighairi naqdain. Ya, bahwasanya shadaq itu bisa walaupun bukan berupa emas atau perak. Kalau saya ditegaskan lagi di sini sebutkan dalam riwayat ini berupa makanan sawit juga tamar. Boleh enggak? Mahar dengan mangga. Ya boleh. Nawarakallahu fikum ya. Boleh enggak mahar dengan legen? Oh boleh nawarakallahu fikum ya. Di pacaran amalkan awarakallahu ya. Saya kasih cerita awarakallahu ya. Ini ada ikhwan semangat ini. Moderator. Ya kali fitnah mukmujan barakallahu fikum. Ya, pikirnya dia amarakallahu fikum kasih bawakan legen. Wah, senang ya. Calon mertua itu amarakallahu. Ya. Ini kejadian benar-benar ini. Terjadi amarakallahu. Ya kali fitnah mukmujan bawa dia. Dari Paciran menuju kota Surabaya. Nawarakallahu fikum. Sampai di rumah nawarakallahu fikum. Legen itu dibuka sama apa? Sama temennya pas di hadapan mertuanya. Ternyata meledak. Jebar gitu nawarakallahu fikum. Itu kan legen kayak gitu nawarakallahu. Akhirnya enggak jadi nikah. Ya. Nawarakallahu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian mungkin ya yang bisa kita sampaikan. Nah. Afan, izin tanya apa itu? Mahar misil. Yang dimaksud dengan mahar misil itu mahar yang ya semisal diberikan pada wanita-wanita yang ada ya di tempatnya. Dan ini sekali lagi nawarakallahu fikum disesuaikan dengan urf ya nawarakallahu fikum mahar misil. Nah, mahar misil itu adalah mahar yang ketika akad tidak disebutkan, tidak ditain. Makanya disebut dengan mahar misil, mahar yang serupa dengan wanita-wanita yang menerimanya. Begitu ya. Ya, khairi fitna wa kemujuan barakallahu fikum. Ya, dipaham ya? Ini untuk mahar misil. Berikutnya. Nah, yang seperti ini enggak boleh. Nah, warakallahu fikum. Jadi ditanyakan, warakallahu fikum. Afan. Nah, jika sang suami tidak sanggup memberikan mahar. Nah, warakallahu fikum. Mahar itu sekali lagi, warakallahu fikum. Bisa diberikan secara kontan. Ya. Kontan halan, warakallahu fikum. Atau bisa diberikan dengan tunda. Jadi enggak harus saat itu kamu berikan, warakallahu fikum. Dan bisa dinego. Nih, ini. Namaraklah. Jadi yang semacam ini namaraklah semacam ini bisa diatasi kalau dinegokan atau dinegosiasikan maharnya bisa ditunda. Namaraklah. Kata penanya namaraklah. Enggak bisa memberikan mahar. Lalu sang istri pun hanya minta minta jima begitu saja namaraklah. Ya, sebagai mahar. Enggak boleh. Karena itu sama dengan dia menghibahkan dirinya. Ya kan? Ya kan ibu, bukankah ketika dia menghibahkan dirinya itu dalam rangka untuk itu sih. Nah, barakallahu fikum enggak boleh. Kalau itu nama kemujaan barakallahu fikum. Sehingga bisa nah barakallahu fikum tetap ya. Tapi maharnya bisa ditunda. Ya kan ibu nama kemu. Kalau misalnya nah barakallahu fikum mau seperti itu, tetap ada mahar meskipun mosok kayak sore, nih nukok no apa nasi satu bungkus kayak sore, masih nemen nih ya, namarakallahu fikum kan bisa, ini maharnya ya, apa-apa. Jadi halal. Kalau semacam ini namarakallahu fikum sama dengan seorang wanita menghibahkan dirinya, naudzubillah min dzalik, nih, ya kan itu tentang kemusyrikan namarakallahu fikum. seorang wali menikahkan putrinya sebagai contoh dengan mahar gitar. Dan itu haram. Apakah pernikahannya sah? Nah, warakallahu fikum. Ikhwanibitlah makmumcan warakallahu fikum. Pernikahannya sah, tapi ganti maharnya. Jangan mahar gitar. Nah, warakallahu fikum. Karena gitar itu manfaat mahar rumah. Enggak boleh. Ikhwanibitlah makmumcan warakallahu fikum. Nah. Sebagai ganti dari mahar yang haram tersebut, apakah dengan mahar misil? Ya. Yeah. Atau bagaimana? Na'barakallahu fikum. Ya, ketika akadnya na'barakallahu fikum dengan mahar semacam itu, na'barakallahu fikum, diganti yang halal. Ya, yeah, diganti yang halal dan tidak apa mahar yang haram tadi enggak boleh diberikan. Na'barakallahu fikum. Apakah mahar misil? Ya, bisa jadi na'am, karena termasuk yang tidak disebutkan. Ya. Yeah. Jadi ketika dia menyebutkan ya, sesuatu yang tidak absah, maka sama dengan dia tidak menyebutkan sama sekali. Ya kan? Karena yang disebutkan enggak dianggap. Ya, jadi sama dia tidak menyebutkan maharnya, sehingga dia memberikan mahar. Misal, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Naqtai ba'dal qadar subhanakallah bhamdika asyadallah ilah ilah anta. أستغفرك وأتوب إليك تفضل وحفظكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرجل maka رجل yang dimaukan di sini khusus